السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini, Allah tabaraka wa taala berikan kita taufik kembali di dalam syarah i'tiqad a'immat ahlul hadith. Akan kita lanjutkan pada kesempatan malam ini. Qala Abu Bakar al-Ismaili rahimahullahu ta'ala, wala sabila ila raddihi idh kanu ma'murina bittiba'il kitabi was sunnah. Tidak ada jalan bagi kita menolak dalil, menolak Al-Quran dan Sunnah, sebab kita dituntut, kita diperintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah merupakan burhanul iman, bukti keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Katakanlah, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya saya Allah azza wa jalla mencintai kalian. Waqala ta'ala, demikian juga firman Allah azza wa jalla, walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, andai kata dikembalikan kepada Allah dan dikembalikan kepada ulil amri, para ulama, para fuqaha, para pemimpin, waraddu ila ghairillah, mengembalikan kepada selain Allah, mengembalikan kepada selain Rasul, jikalau pendorongnya adalah syahwat, bukan karena menolak agama, tapi dikembalikan kepada selain Allah, dikembalikan kepada selain Rasul, bukan karena menolak agama, tapi karena syahwat, dan dia tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam hal-hal yang lain, atau dalam seluruh perkara, maka itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun mengembalikan segala perselisihan, segala sesuatu kepada selain Allah, selain Rasul, dengan sebab berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini murukun minaddin, keluar dari agama. Al-Imam Abul Husain Ahmad bin Ja'far Al-Munadi yang wafat tahun 336 berkata, At-tarik lima yurghabu fihi muhid yusafu birraghbati anhu. Orang-orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan untuk mengikutinya, ya, maka itu dikatakan berpaling, tidak suka. Dan itulah dia makna disebutkan oleh para ulama salaf makna dari ar-raghbah berpaling, yaitu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Syekhul Islam berkata, war-raghib an sunnatihi. Orang yang tidak suka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa alladhi ya'dilu anha ila ghairiha. Dialah orang yang berpaling dari sunnah Nabi kepada sunnah yang lainnya, dari cara Nabi ke cara orang lain. Tafdhilan lidzalikal ghairi 'alaiha. Dengan sebab lebih mengutamakan selain dari sunnah Nabi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana dalam sabda beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami. Wa man hamala alayna silah falaysa minna. Siapa yang membawakan kita senjata, mengangkatkan kita senjata bukan termasuk golongan kami. Itu namanya orang-orang yang tidak cinta, tidak suka kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berpaling, mengambil ajaran yang lain. Adapun orang yang cinta kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ambil yang kurang afdal, ditinggalkan yang lebih afdal, ditinggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kerjakan yang kurang afdal, ditinggalkan yang afdal. Maka yang seperti ini tidak berdosa kecuali kalau meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul qiyam qiyamu Daud, seutama-utama salat salat malamnya Nabi Daud. Kana yanam nisful lail wa yaqum thuluthah. Tidurnya setengah malam, bangunnya sepertiga. Wa yanamu thuluthah, tidurnya seperenam malam, ya. Wa afdalus siyam siyamu Daud, seutama-utama puasa puasa Nabi Daud. Kana yasumu yawman wa yaftir yawman. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Waqad dhahar, telah nampak dan muncul orang-orang yang ya mengaku dirinya Islam tetapi dia menolak Al-Qur'an, menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah beserta cabang-cabangnya seperti Asy'ariyah. Ya. Maka mereka membuat suatu kaidah. Dengan kaidah ini mereka menolak apa yang dibawa oleh syariat yang maksum. Karena akal. Ar-Razi berkata, al-istidlalu bis-sama' masyrut bi alla yu'aridahu qati'un aqli. Berdalil dengan dalil dengan syariat itu ya ada syaratnya katanya. Kita boleh pakai dalil Quran dan Sunnah kalau punya syarat. Apa syaratnya? Jangan sampai bertentangan dengan akal, katanya subhanallah. Fa'idha aradahu al-aqli wajabat taqdimuhu alaih. Kalau bertentangan dengan akal, akal yang wajib dikedepankan di atas dalil. Subhanallah. Apa seperti ini? Seorang yang di atas yang hak, jawabannya tidak. Orang yang di atas kebenaran yang jangan dikedepankan adalah dalil. Al-Kitab wa Sunnah. Maka oleh karena itu Imam Syatibi rahimahullahu taala mengatakan inna 'amatal mubtadi'ah kumuman ahli bid'ah qailatun bit tahsin wat taqbih al aqli. Mereka menganggap baik dan salah itu bergantung kepada akal, benar dan buruk itu ya bergantung kepada akal. Fahuwa umdatuhumul ula, itu patokan mereka yang pertama. Wa qa'idatuhum allati yabnuna 'alaiha syara', itu pondasi mereka yang di atasnya dibangun agama. Jadi menurut akal baik, baik. Menurut akal tidak baik, tidak baik. Fa huwal muqaddam fi nihalihim. bihaitsu la yattahimuna al-aql. Itu yang dikedepankan di dalam agama mereka. Mereka tidak meragukan akal. Yang diragukan itu dalil. Apabila tidak sesuai dengan akal mereka, sehingga banyak dalil-dalil syar'i yang mereka tolak. Kenapa? Tidak cocok dengan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu perlu kita perhatikan. Bukan berarti ketika akal dibelakangkan, bukan berarti kita menolak namanya akal. Karena banyak ilmu ini tidak bisa difahami kecuali dengan akal. Menyia-nyiakan akal, kita akan menyia-nyiakan banyak maslahat yang besar yang diambil dari ilmu-ilmu ini. Jadi ada sebagian ilmu tidak bisa difahami kecuali dengan akal. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ilmu kalau ditinjau ada beberapa bentuk. Imma an tu'lam bisyar'i faqat, ada ilmu itu bisa diketahui dengan agama saja. Dengan mendengar berita dari agama, kita sudah tahu yang mana akal tidak bisa masuk ke dalamnya. Tetapi ingat, ilmu-ilmu tersebut atau ilmu-ilmu ini bisa saja diketahui dengan jalur selain dari apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu bisa diketahui dengan akal saja. Jadi ada ilmu diketahui dengan syariat saja, enggak bisa masuk akal di sana. Maka silakan pegang teguh syariat. Tapi ada juga ilmu hanya dengan akal saja. Seperti marwiyah atau tib tentang ilmu kedokteran, wal hisab, matematika, was sinaat, ya, alat-alat produksi dan yang lainnya. Ada juga ilmu diketahui dengan kedua-duanya, bisyara' wal aql, dengan syariat dan akal. Dan ingat, syariat kita telah datang untuk memerdekakan akal, memakai akal sebagai saksi akan kebenaran agama. Akal tidak bisa dijadikan dasar untuk menentang agama. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Hud ayat 17, apa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu. Apa man kana ala bayyinatin min rabbih, apakah orang-orang yang berada di atas bukti dari Rabb-nya? Itu apa? Dengan wahyu yang Allah turunkan dari masalah-masalah penting. Jadi masalah-masalah penting, ada Allah Azza wa Jalla turunkan bukti dengan wahyu. Dan wahyu ini yatluhu, dibaca. Ya, syahidun minhu. Ah, ini apa? Syahidun. Akal ini menyaksikan kebenarannya. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu, akal ini menyaksikan kebenaran wahyu tersebut, maka ini akan menambah keimanan seseorang. Dan Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk memakai akal. Menjadikan akal sebagai sandaran patokan. untuk menetapkan uluhiyah Allah, keesaan Allah Azza wa Jalla. Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun shay'a. Apakah manusia tidak ingat? Sesungguhnya kami telah ciptakan dia sebelumnya, dia itu bukan apa-apa. Maka Al-Quranul Karim menjelaskan, ya, ma yastadillu bihil aql. Apa yang digunakan berdalil oleh akal. Maka apa yang dibawa oleh agama kita bukan semata dibuktikan oleh dalil wahyu saja. Tetapi akal sehat pun menyaksikan bahwasanya agama itu benar. Tapi kalau ada akal yang mempertentangkan, menyelisihi dalil, maka ketahuilah akalnya akal yang rusak. Dan tentu kita tidak boleh ghulu dalam masalah akal. Tidak boleh melebihkan akal di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh menjadikan akal itu sebagai penghukum agama. Tapi agamalah yang menghukumi akal. Maka Abu Zakaria Yahya As-Salamasi. Abu Zakaria Yahya As-Salamasi yang wafat tahun 550 Hijriah berkata, "I'lam anna ad-dina mabniun ala aslain." Ketahuilah agama kita Islam ini terbangun di atas dua pondasi. Asy-syar'il manqul. Syariat manqul yang dinukil, yang dibawakan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Wa 'ala qadhiyatil 'uqul. Dan qadhiyatil 'uqul, perkara-perkara akal. Maka an-naql wal aql, dalil dan akal sehat, aslani yattasilani marratan wa yanfasilan ukhra, dua pondasi yang kadang nyambung kadang terpisah. Dan perlu diketahui bahwasanya akal itu tidak bisa dia lurus, tidak bisa dapat petunjuk kecuali ada syariat, dan syariat ini tidak akan nampak kecuali dengan akal. Karena itu, siapa yang diperintah oleh syariat? Orang yang punya akal. Yang tidak punya akal tidak dikenakan perintah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan oleh beliau, Abu Zakaria Yahya As-Salamasi, anna syar'a kal amir. Syara itu seperti pemimpin. Wal aqla kal wazir. Akal itu seperti menteri. Ya'murul amiru fayunaffidhul wazir. Pemimpin memerintahkan, menteri melaksanakan. Amrahu wa yattabi hukmahu. Ya. Amrahu wa yattabi hukmahu. Perintahnya mengikuti keputusannya. Maka akal itu dijadikan seperti alat pembeda. Jadi akal itu alat pembeda. Dan sebagian orang menjadikan perasaan itu yang menjadi hakim terhadap agama. Kalau tidak cocok dengan perasaan, meskipun ada dalilnya, ditolak. Kalau menurut ya perasaannya bagus, ya diterima, meskipun tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita temukan banyak yang sungguh-sungguh ibadah, ya, mendapatkan maqam, kedudukan yang tinggi menurut persangkaan mereka, ya, dianggap itu jalan menuju keredaan Allah Azza wa Jalla, namun mereka hakikatnya jatuh dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena beragama menggunakan perasaan. Jadi ada yang menggunakan akal beragama, ada yang menggunakan perasaan. Keduanya adalah tidak benar. Maka oleh karena itu, Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah berkata, menjelaskan tentang orang-orang yang mengedepankan akalnya di atas dalil, Beliau mengatakan walihada qala ba'du salaf. Dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, inna ahlul kalam a'da'uddin. Ahli kalam itu adalah musuh-musuh agama. Karena mereka bersandar kepada prasangka. Bersandar kepada pemikiran. Kemudian dicocokkan dengan hadis. Kemudian kalau hadisnya cocok dengan pemikiran mereka diterima. Kalau menyelisihi, ya hadis menyelisihi akal mereka, mereka tolak. Jadi di antara yang wajib dipegang oleh seorang muslim, seorang sunnah, seorang yang di atas manhaj salafus saleh, wajib kita menerima al-kitab was sunnah. Tidak ada jalan bagi kita untuk menolaknya dengan alasan apapun. Akal tidak boleh dijadikan untuk menolak dalil. Perasaan tidak boleh dijadikan untuk menolak dalil. Karena dalil adalah di atas segala-galanya. Lalu beliau mengatakan, qala rahimahullah, qala Abu Bakar al-Isma'ili, idh kanu ma'murin bittiba'al kitab wa sunnah. Mereka diperintahkan mengikuti Al-Quran dan sunnah, madmunan lahumul huda fihima. Dijamin hidayah itu ada pada Al-Quran dan sunnah. Masyhudan lahum, disaksikan bagi mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuki kepada jalan yang lurus. Muhadzirina fi mukhalafatihi, Nabi mengingatkan jangan sampai menyelisih Al-Quran dan sunnah karena menyelisihnya ada fitnah dan azab yang pedih. Maka jaminan Allah dapat petunjuk siapa yang konsisten di atas Al-Quran dan sunnah, meninggalkan hawa nafsunya, perasaannya, akalnya, adat istiadatnya. Konsisten di atas dalil Al-Quran dan sunnah dijamin hidayah. Kalau sebutkan dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian taati Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian dapat hidayah. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-16, jadi hidayah dijamin oleh Allah bagi yang konsisten mengikuti dalil. Maka dalam surah Al-Maidah 16, yahdillah au yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila sirati mustaqim. Yahdi bihillah, dengan Al-Qur'an itu Allah memberi hidayah. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah beri hidayah, siapa yang mengikuti keredaannya ditunjuki kepada jalan keselamatan. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan memberi dan menunjuki kepada shirathal mustaqim. Maka petunjuk itu ada pada luzum konsisten di atas Quran dan sunnah. Kesesatan itu pada mengikuti hawa nafsu, kemauan pribadi. Kalian dalam surat Saba dikumpulkan oleh dalam satu ayat hal ini, ayat 50, qul in dhalaltu fa inna ma adhillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Kalau aku sesat, maka itu karena diriku sendiri. Tapi kalau aku dapat hidayah, itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama kita menjelaskan wal hidayatu arba'atu anwa'. Hidayah itu ada 4 macam. Pertama, hidayatun 'ammatun likullil makhluqat. Petunjuk umum kepada seluruh makhluk. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, Rabb kita yang telah memberikan makhluk ini, ya, atau a'ta kulla syai', memberikan segala sesuatu bagi makhluk ini. Thumma hada, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikannya petunjuk. Allah menciptakan segala-galanya kemudian kasih petunjuk. Ya, apa ini? Petunjuk apa ini? Petunjuk untuk kemaslahatan kita secara umum. Yang kedua, hidayatul bayan wad dalalah. Petunjuk untuk menunjuki kebenaran, menjelaskan kebenaran. Dengan itu Allah menegakkan agamanya, hujjahnya di muka bumi ini atas hamba-hambanya. Ini dimiliki oleh para nabi, diwariskan kepada para ulama. Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya Muhammad, engkau tunjuki manusia ini kepada jalan lurus. Jadi hanya tugasnya menunjuki saja. Dalam surat Asy-Syura 52. Yang ketiga, hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah menjadikan orang menerima kebenaran yang ditunjuki itu. Ini hanya milik Allah, tidak dimiliki oleh nabi. Maka Allah sebutkan dalam suratul Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad enggak bisa kasih petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk siapa dikehendaki. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Engkau berusaha memberikan mereka petunjuk, tetapi apa Allah Azza wa Jalla, ya, tidak memberikan hidayah kepada orang yang disesatkan. Hidayah yang keempat. Al-hidayah fil akhirah ila tariqil jannah wan nar. Petunjuk di akhirat kepada jalan surga dan jalan neraka. Ini semata milik Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Uhsyurul ladhina zalamu hum. Uhsyurul ladhina zalamu azwajahum. Wa ma kanu ya'budun. Kumpulkan orang-orang zalim beserta pasangan-pasangan mereka. Dan apa yang mereka sembah di dunia selain Allah. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka jalan kepada neraka jahim. Inilah dia empat macam hidayah di dalam Islam. Petunjuk umum kepada seluruh makhluk. Semut bagaimana dia bisa cari makan. Belalang bisa cari makan. Ikan bagaimana bisa cari makan. Kemudian hidayat ad-dalalah, hanya menunjuki kebaikan, menjelaskan yang baik, menjelaskan yang buruk. Kemudian hidayat taufik, petunjuk untuk menjadikan orang menerima kebenaran tersebut. Kemudian terakhir adalah petunjuk di akhirat ke surga atau ke neraka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa mengikuti jalan yang benar. Jalannya Allah dan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun mendapatkan hidayah at-taufiq wal ilham. Dan kita bisa konsisten terus di atas al-kitab was sunnah. Di atas dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Dan saatnya kita bertanya jawab di 0811-390110. Sekali lagi, di 0811-390110. Dan yang ingin bertanya melalui kolom komentar, kami persilahkan juga. Ya, jangan lupa untuk di-share, untuk dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Baik. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah kita men-share kajian orang yang suka nge-share hal-hal yang dilarang oleh Allah? Boleh. ya, kalau ada yang membagikan yang buruk, maka kita lawan dengan membagikan yang baik, asal dengan cara yang baik juga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan ya, malam yang berbahagia dan mulia ini, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Ya, kemudian yang ingin berdialog interaktif kami persilahkan di 0811-39-010. Sekali lagi di 0811-39-010. Jangan lupa untuk dibagi ke kawan-kawan, ke grup-grup, ya, supaya lebih bermanfaat. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah khatib apabila berdoa jari telunjuk harus ke atas? Bagaimana kalau tidak? Itulah yang benar. Ditunjuk ke atas sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla sekaligus menunjukkan Allah Azza wa Jalla di atas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa saja kiat untuk mendapat ketenangan hati agar terhindar dari kesedihan? Allah Azza wa Jalla berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikrullah menenangkan jiwa kita. Dan zikrullah Azza wa Jalla yang agung adalah Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan hidayah dan taufik? Al-hidayah adalah petunjuk, adapun taufik adalah selalu diberikan, ya, atau selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Wattawfiqu huwa alla yakilaka Allahu ila nafsik. Namanya taufik itu Allah Azza wa Jalla tidak lepas engkau kepada dirimu. Jadi Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita mengucapkan selamat kepada teman kita yang Islam yang menikah dengan yang tidak muslim, yang tidak muslim? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh seorang muslim menikah dengan musyrikah. Demikian juga sebaliknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811-39-010. Sekali lagi di 0811-39-010. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan jangan lupa untuk di-share kepada kawan-kawan dan teman-teman supaya lebih bermanfaat. Kami persilahkan, ada waktu masih untuk bertanya-jawab. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-39-010. Sekali lagi, baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Yang semuanya mengatakan atas nama sunnah-sunnah. Sedangkan ada beberapa yang antara lain ada yang bertentangan. Bagaimana supaya ketetapan hati saya bisa memilih yang betul-betul itu sunnah itu, bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan bahwasanya, pertama, berdoalah seperti doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas agamamu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang membela bid'ah meskipun mengatakan sunnah, maka ketahuilah itu bukan dia. Karena sunnah lawannya adalah perkara-perkara bid'ah. Tauhid lawannya adalah perkara-perkara kesyirikan. Maka lihat doa Nabi SAW ketika tahajud. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Fatiris samawati wal alim al-ghaibi wa syahadah. alimul ghaib wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq biidznik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Dalam iftitah ini dia minta kepada Allah azza wajalla diberikan petunjuk dalam hal yang diperselisihkan. Wallahu taala ala wa ala. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110. Silakan bagi para pemirsa, masih ada kesempatan dan waktu bagi kita. Baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kita masuk sudah rakaat terakhir. Dan sudah salat maghrib. Apakah nanti kalau kita melanjutkan rakaat yang berikutnya itu sehabis Al-Fatihah kita masih membaca surat? Ya? Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Baik, kita katakan tentu kita sebagai makmum apa yang kewajiban kita tetap kita lakukan. Jadi kalau imam hanya baca Fatihah tapi masalahnya kita itu baru rakaat kedua, maka apa? Setelah kita baca Fatihah, maka silahkan kita baca surah. Kecuali kalau imamnya lebih cepat turun, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita membeli kucing untuk dipelihara? Tidak boleh jual beli kucing. Ya. Iya, mayoritas ulama mengatakan boleh. Namun rajih lebih kuat dalilnya adalah dilarang kita jual beli kucing untuk apapun. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya. Silakan di 0811-390-110. Pertanyaan berikut di sini. Bagaimana cara meringankan dendam yang sering kita ingat? Cara untuk meringankannya, ingat firman Allah, waman afa wa aslah, siapa yang memaafkan? Waman katama ghaidhan, siapa menyembunyikan amarahnya, padahal mampu dia lampiaskan, Allah azza wa jalla akan berikan dia hurul ain bidadari, dipilih mana yang diinginkan. Ya. Dan memaafkan yang terbaik. Karena memaafkan orang ini, Allah Azza wa Jalla pun akan memaafkan kita. Allah Ta'ala ala wa alam. Boleh, bagaimana hukumnya wanita bekerja luar negeri sebagai TKW? Kalau bersama suaminya, tidak ada masalah. Bersama mahramnya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sendirian, ini bermasalah. Kenapa? La tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Wanita enggak boleh safar kecuali ada mahramnya. Bagaimana dia bekerja di tempat yang halal, maka halal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ya, saya tinggal di dekat musola, tapi tidak sunnah. Lebih baik saya salat di musola atau di masjid tapi yang sunnah, tapi agak jauh. Baik, itu saja. Ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan kalau kita sholat di musala itu akan berpengaruh bagi mereka. Mereka mau berubah dengan cara kita, sikap kita yang ramah. Silahkan di musala tersebut. Tapi sudah antipati, ya, bahkan kita berusaha terus mendawahinya, ternyata tidak mempan juga, maka cari musala masjid yang lebih jauh yang di atas sunnah. Allah Ta'ala ala wa'alam. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang dianggap keluar dari ahlus sunnah dalam masalah kepemimpinan, namun sesekali menyampaikan kebenaran dalam satu kaidah lain? Apakah boleh diambil ilmunya? Kita katakan bahwasanya kalau dia punya madhabul khawarij tidak berguna. Namun kalau ada kebenaran, kita akui itu sebagai kebenaran. Kita tidak menimba ilmu darinya. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Jika seorang tidak pernah bertaubat atas dosa kredit riba yang pernah dilakukan terdahulu, sekarang dia tidak pernah melakukan kredit riba lagi dengan alasan belum membutuhkan. Apakah dosa ribanya terampuni? Dia belum taubat, bagaimana dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau meninggal dunia, maka amruhu ilallah, urusannya kepada Allah. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa, Allah mau maafkan, maafkan. Yang penting jangan dihalalkan riba itu. Kalau dihalalkan, maka bisa keluar dari Islam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Saya ternak sapi, apakah kotorannya boleh dijual? Kita katakan kotorannya sapi itu suci, tidak ada masalah diperjualbelikan. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau nemenin kucing terus dipelihara, apa boleh? Boleh, tidak ada masalah. Karena Nabi mengatakan innaha minat tawafin 'alaikum wat-tawafat. Kucing itu selalu menemani kalian seperti pembantu itu, Allah ta'ala ala wa alam. Kalau kita lambat pulang kerja, boleh enggak kita jamak solat kita? Kita katakan tergantung keperluannya. Kalau memang diperlukan, boleh. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan di 0811-390-110. Sekali lagi, kami persilahkan. Ya, di 0811-390-110. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, ya, kami persilahkan di 0811-390-110. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami berikan kesempatan. Dan masih ada kesempatan untuk kita bertanya-jawab. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bolehkah orang menghadiahkan barangnya dimanfaatkan dengan catatan ada kesepakatan pas akad bahwa yang menggade boleh mempergunakannya? Kita katakan bahwasanya kita yang punya barang gade, memang kita tidak boleh dihalangi untuk menggunakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughraqu ar-rahnu an sahibihi, lahu ghunmuhu wa 'alaihi ghurmuh." Barang gade itu tidak boleh dihalangi yang punya. Ada untungnya, ada ruginya, tetap yang punya mendapatkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan di 0811-390-110. Pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengikuti kajian yang tidak memakai kitab? Kenapa tidak? Asal di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811-390-110. Sekali lagi, di 0811-390-110. Jangan lupa untuk di-share, untuk dibagi ke kawan-kawan, teman-teman, dan grup, supaya lebih bermanfaat. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811-390-110. Baik, pertanyaan di sini, bolehkah kita menggadaikan sawah untuk pinjam uang? Boleh, asal sawah itu tidak boleh dimanfaatkan oleh tempat kita menggade. Karena kalau memanfaatkan barang gade, inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, qarjaru naf'an. Hutang yang diambil manfaatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa kepada orang tua menjadikan rezeki kita sulit? Lalu bagaimana tentang rezeki yang dicatat Lauhil Mahfudz? Kita katakan iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramu min ar-rizqi bi dhanbin asabahu." Seorang hamba itu diharamkan untuk mendapat rezeki dikarenakan dosa yang dia perbuat. Kan sudah dicatat rezekinya, dia dicatat juga dia itu berdosa. Dan dicatat pula dengan dosa itu rezekinya terhalang. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Salahkah anak mengajak pamannya ke masjid, tapi pamannya bilang nanti saya sholat di rumah. Katanya ada orang bilang anak ini tidak bisa ngikutin kamu, tidak baca bismillah dan tidak ikut kunut. Anak ini bilang kalau ada musibah baru ada kunut. Kita katakan bahwasanya kewajiban seorang anak mengajak orang tuanya termasuk pamannya. Maka kita katakan ya kunut subuh dalilnya tidak sahih. Yang ada tuh kunut nazilah dan kunut witir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dulu kita pernah berhutang tapi kita lupa kepada siapa saja tempat kita berhutang, bagaimana cara melunasinya? Pertama, ini salahnya. Kenapa utang itu tidak dicatat? Padahal ayat yang paling panjang adalah Al-Quran, masalah ayat memerintahkan untuk mencatat hutang. Yang kedua, ya, kita katakan bahwasanya kalau kita tidak tahu, maka silahkan letakkan di maslahat kaum muslimin sehingga uang itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dengan demikian, yang punya mendapatkan pahalanya. Andai kata datang nanti orang mengaku dirinya punya uang yang pernah kita pinjam, maka siap-siap untuk diganti. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan sekali lagi di 0811 390110. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.